Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan kembali kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an, dari saumi yaumi arafata bi arafah, dari puasa hari arafah di arafah. Rawahul khamsatu ghairat tirmidhi, diriwayatkan oleh yang lima selain at-tirmidhi, berarti Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Tirmidhi tidak. Ya. Wasahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, sahih Ibnu Khuzaimah, wal Hakim, Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Hakim. Wastankarahu Al-Uqayli, dan diingkari oleh Al-Uqayli. Jadi kesahihan hadis ini juga diperselisihkan oleh ahli hadis. Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim menyatakan sahih, sedangkan Al-Uqayli mengingkarinya. Ya. Dalam kenapa Al-Uqayli mengingkari hadis ini? Ya. Karena dalam sanadnya ada rawi bernama Mahdi Al-Hajari. Mahdi Al-Hajari. Mahdi Al-Hajari ini berderajat majhul. Tidak dikenal. Tidak dikenal berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya karena tidak dikenal siapa dia. Oleh karena itu dinyatakan dhaif lemah oleh Al-Uqayli. Selain Al-Uqayli yang juga menghukumi hadis dhaif, An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Qayyim, dan Al-Imam Al-Albani. Ya, Al-Imam Al-Albani dalam kitab Ad-Dha'ifah pada nomor hadis 404 Dha'ifah. Ya. Jadi hadis ini bukan hujjah. Apa masalah yang disebutkan pada hadis ini? Masalah yang disebutkan pada hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di hari Arafah di Arafah. Berarti larangan ini tertuju kepada orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Masalah ini ya perlu dibahas meskipun hadisnya lemah. Ketika kita mengetahui hadis ini dhaif, ya berarti larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak ada. Nah, larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan ucapannya melarang, dengan sabdanya melarang, tidak ada, karena hadis ini lemah. Nah, dengan demikian hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan makruhnya berpuasa bagi seseorang yang tengah wukuf di Arafah, apalagi berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan haram. Ya. Sebab ada sebagian ulama yang berpendapat haram. Nah. Artinya tidak boleh berdalil dengan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini dhaif. Tetapi mari kita lihat masalah ini, bagaimana hukum masalah ini. Di sana ada hadis yang lain terkait dengan ini, yaitu hadis Ummul Fadl bintul Harith. Hadis Ummul Fadl bintul Harith muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Hadisnya anna nasan tamaru indaha yawma arafah fi sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna nasan, sesungguhnya orang-orang kaum muslimin, tamaru berselisih, indaha di hadapan Ummul Fadl bintul Harith, yawma arafah, pada hari Arafah, fi sawmi an nabi, mengenai puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sedang di padang Arafah, ya, wukuf. Orang-orang memperselisihkan tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu. Mereka sedang wukuf bersama Nabi. Perselisihan itu terjadi di hadapan Ummul Fadl. Faqala ba'dhum, sebagian sahabat mengatakan huwa sha'im, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Wa qala ba'dhum laisa bi sha'im, sebagian yang lain membantah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Ya. Kecerdasan Ummul Fadl menjadikan dia radhiyallahu anha berinisiatif, fa arsalat ilaihi. Lantas Ummul Fadl mengirimkan, ya, bi qadahi labanin, segelas susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa waqifun, sementara ya beliau sedang waqif, yakni wukuf, ala ba'irihi, di atas untanya, menerima kiriman, ya, gelas berisi susu itu. Fasyaribahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Terbukti bahwa Nabi tidak berpuasa. Nah, kaum muslimin melihat dengan itu terbukti bahwa Nabi SAW tidak berpuasa. Berarti yang benar adalah orang yang mengatakan Nabi tidak berpuasa. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa tidak disunnahkan berpuasa Arafah bagi orang, yakni jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Jadi dalilnya adalah ini, hadis muttafaq ini tadi, bukan hadis Abu Hurairah yang dhaif yang ada di kitab Bulughul Maram ini. Nah, apa hikmahnya tidak disunnahkan bagi mereka berpuasa Arafah, ya, jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah? Ulama menerangkan diantaranya Al-Imam At-Tabari juga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti menerangkan bahwa hikmahnya adalah karena wukuf di padang Arafah butuh tenaga, ya, butuh kekuatan untuk banyak berzikir dan banyak berdoa. Difahami? Wukuf di padang Arafah butuh tenaga, kekuatan untuk banyak berzikir dan berdoa, apalagi di penghujung hari, ya, di sore, di petang. Ya, jika seorang yang berhaji berpuasa, dia masuk di petang, di sore, petang, sore, orang Indonesia sore, kalau di sini petang, ya, petang, ya, ini setelah asar gitu, menjelang, mendekati maghrib itu petang. Tentu saja orang yang berpuasa biasanya sudah lemah tubuhnya, ya, letih, lelah, karena sudah menahan lapar dan haus. Apalagi jika musim panas, siang hari panjang dan sangat terik, terasa sekali lelahnya jika berpuasa. Ya. Padahal waktu yang paling utama, yang afdal untuk berdoa bagi yang wukuf di Arafah adalah di penghujung hari, di petang itu justru. Tapi seharusnya di situ, semestinya di situ dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk banyak berzikir dan berdoa. Kalau orang berpuasa, dia di situ sudah justru lemah. Nah, sehingga dia kehilangan manfaat, faedah, ya, keutamaan berzikir dan berdoa di penghujung hari di padang Arafah. Nah, padahal puasa itu sendiri, ya, bisa dilakukan di waktu lain, kan? Ini sekarang, ya, seseorang mesti memperhatikan, menimbang, ya, dan menyesuaikan amalan yang paling utama sesuai dengan waktu dan kondisi. Nah, itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak berpuasa. Nah, Syekh Al-Albani juga menerangkan demikian. Ya, karena dengan tidak berpuasa, jamaah haji yang wukuf di padang Arafah akan menjadikan dia lebih kuat untuk menunaikan manasik haji. Nah, ada pendapat lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan hari Arafah adalah hari Id bagi orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Nah, yani khusus untuk orang-orang yang wukuf di padang Arafah jamaah haji, ya, ini semacam hari besar, hari raya bagi mereka berkumpul. Nah, seperti halnya mereka berkumpul di hari raya Idul Fitri, ya, Idul Adha, mereka jamaah haji, ya, berkumpul di padang Arafah itu semacam hari raya bagi mereka. Nah, ini diantara yang disebutkan mengenai hikmah, ya, kenapa sunnahnya bagi orang yang wukuf di padang Arafah tidak berpuasa. Nah, tetapi permasalahannya sekarang, jika ada yang memilih berpuasa, apakah hal itu makruh ataukah dikatakan khilaful aula, yakni menyelisih hal yang lebih utama? Kita sudah tahu tadi bahwa yang sunnah, yang lebih utama bagaimana dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak berpuasa. Nah, kalau ada yang tetap memilih berpuasa, apakah dikatakan itu makruh atau dikatakan menyelisih yang sunnah yang afdol, khilaful aula istilahnya? Nah, sebagian ulama seperti Ibnu Utsaimin Asy-Syaukani mengatakan makruh. Kalau Al-Imam An-Nawawi, ya, mengatakan itu khilaful afdal, khilaful aula, mengikuti apa yang dikatakan oleh jumhur jumhur fuqaha Syafi'iyah dan Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa itu khilaful afdal. Jadi tidak dikatakan makruh, tapi dikatakan ini menyelisih yang afdal. Menyelisih yang afdal, menyelisih yang lebih utama. Itu pendapat jumhur Syafi'iyah, mayoritas Syafi'iyah, ya, dan Al-Imam Asy-Syafi'i An-Nawawi juga mengatakan begitu. Kalau Asy-Syaukani dan Ibnu Utsaimin tadi mengatakan makruh. Nah, adapun mengatakan haram, mengatakan haram ini tidak bisa, karena tidak ada larang. Hadis Abu Hurairah yang melarang di sini, yang melarang di sini, yang mungkin dikatakan larangan ini bersifat haram, ternyata hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Jadi puncaknya menyelisihi, ya, sunnah ajaran yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apakah hanya dikatakan khilaful afdal, menyelisih yang afdal, ataukah dikatakan makruh? Hanya dua kemungkinan ini tadi, dan kita dengar perbedaan pendapat di antara ulama. Jelas ini. Nah, wa an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la soma, tidak berpuasa man shomal abada, orang yang berpuasa selamanya. Muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, dan Muslim punya riwayat min hadithi, yani punya riwayat lain min hadithi Abi Qatadah, dari hadith Abi Qatadah. Kalau yang di atas riwayatnya siapa? Hadithnya Abdullah bin Umar. Kalau ini hadith Abi Qatadah. Muslim punya riwayat lain dari hadith Abi Qatadah, bilafad dengan lafad, la soma wa la aftara, orang yang berpuasa abad, puasa selamanya, ya, yang tidak pernah berbuka. La soma wa la aftar, dia itu tidak berpuasa, tidak pula berbuka. Apa maksudnya? La soma wa la aftar, padahal dia berpuasa. Nah, akan kita dengar nanti. Ya. Makna la soma, dia tidak berpuasa, artinya dia tidak dapat pahala. Yang dia dapatkan hanya lelah, menahan lapar dan haus. La soma, dia tidak berpuasa. Kenapa dikatakan tidak berpuasa? Karena itu bukan puasa syar'i yang diberi pahala. Dia hanya merasakan ya beratnya menahan lapar dan haus. La aftara, dikatakan tidak berbuka. Kenapa? Karena dia menahan lapar dan haus, sehingga dia tidak berbuka. Nah, paham maknanya? La soma, artinya dia tidak mendapat nilai pahala puasa. Karena yang dia lakukan itu bukan puasa syar'i. Wala aftara, tidak pula berbuka. Kenapa? Karena dia menahan. Maka dia tidak berbuka, menahan dia. Dia menahan lapar haus, capek-capek menahan lapar dan haus. Berarti dia tidak pernah berbuka karena puasa tiap hari. Tetapi karena puasa itu bukan puasa syar'i, maka dikatakan tidak berpuasa oleh Nabi, artinya tidak dapat pahala puasa. Sia-sia. Paham ini? Nah, sekarang apa makna shomal abad, puasa selamanya, puasa abad yang di sini dianggap puasa yang tidak syar'i, yang tidak dapat pahala, tetapi hanya dapat lelah saja, menahan lapar dan haus? Yang pertama, berpuasa abad selamanya, meskipun hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari-hari tasyrik, tetap berpuasa. Wah, ini jelas. Ya, ini tidak diperselisihkan oleh ulama bahwa ini jelas haram. Ya, jelas. Nah, yang kedua, dia berpuasa selamanya, tiap hari berpuasa kecuali hari-hari terlarang. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dia tidak berpuasa. Hari-hari tasyrik tadi kita dengar dari hadis Nubaisyah ada larangannya. Iya. Jadi dia juga hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah dia tidak berpuasa. Tetapi hari-hari lainnya yang tidak terlarang, dia berpuasa seterusnya selamanya. Tiap hari berpuasa, tidak pernah istirahat sepanjang tahun. Itu puasa abad namanya. Ya. Hadis ini mengatakan la soma, tidak dianggap berpuasa, artinya berarti puasa seperti itu bukan puasa yang disyariatkan. Itu puasa yang terlarang. Tidak dapat pahala, tidak nilai pahala karena tidak syar'i. Ini puasa abad. Ya. Apakah hukumnya makruh atau haram? Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sepertinya yang terkuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan haram. Ya, puasa abad yang juga dikenal dengan puasa dahr. Yani puasa sepanjang setahun penuh, sepanjang tahun, sepanjang ya, hari terus setahun penuh, puasa dahr, puasa abad. Ya, yang rajih dalam, yang terkuat dalam ini pendapat yang mengharamkan. Yang berpendapat haram adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri. Jadi pendapat Ibn Hazm itu tidak selalu keliru. Benar. Ada kalanya benar. Sesuai dalil. Ya, ini pendapat Ibn Hazm Al-Dhahiri. Pendapat ini didukung oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam Subul Salam syarah Bulughul Maram. Juga didukung oleh Ibn Utsaimin dalam syarah Bulughul Maram. Kenapa pendapat ini yang terkuat? Karena ada hadis. Ya, pertama berdasarkan dalil ini sekarang mengatakan la soma, tidak berpuasa orang yang berpuasa dahar, puasa abad. Artinya tidak bernilai puasa, berarti tidak syar'i. Kalau tidak syar'i, tidak diberi pahala, kan berarti itu puasa yang haram. Ditambah lebih kuat lagi pendapat ini karena ada hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Hadis Abi Musa Al-Asy'ari riwayat Ahmad Al-Bazzar dan At-Tabarani. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah nomor hadis 3202. Bunyi hadis Abi Musa Al-Asy'ari, kata Nabi Rasulullah, Man shoma ad-dahra, barang siapa berpuasa dahar, ya, puasa abad setahun penuh, yakni kecuali hari-hari terlarang itu, ya, hari raya dan lain-lainnya. Duyiqat alaihi jahannam. Jahannam akan mengimpitnya. Duyiqat alaihi jahannam. Hakadha. Jahannam akan mengimpitnya hakadha, seperti ini kata Nabi. Waqabada kaffahu, menggenggam telapak tangannya seperti ini. Jahannam akan menghimpitnya seperti ini. Nah, berarti pelakunya diancam masuk neraka. Neraka menghimpitnya. Tidaklah seseorang diancam masuk neraka, neraka menghimpitnya, kecuali jika perbuatan itu perbuatan yang haram. Difahami? Nah. Kalau lafadznya Ibn Hibban juga meriwayatkannya. Lafadznya wa aqada 90, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat angka 90, yakni menggenggam begini. Nah. Jadi jelas ini, ya. Adapun penakwilan sebagian ulama mengatakan duyyakat alaihi jahannam, ya. Bahwa artinya jahannam disempitkan dalam arti dia terbebas dari jahannam, sehingga dengan itu justru mengatakan itu sunnah. Nah, ini penakwilan yang jauh. Karena Nabi jelas-jelas mengatakan duyyiqat alaihi, atasnya jahannam mengimpit, jadi mengepungnya, berarti dia di dalam jahannam, berarti diancam masuk. Dan ini sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar di sini mengatakan la soma, tidak berpuasa, yakni tidak bernilai puasa karena tidak syar'i, ya, puasa abad itu. Nah, dalil yang lainnya yang mendukung haramnya puasa abad, puasa daharnya, puasa tiap hari, hadis Anas bin Malik muttafaq alaih tentang kisah tiga orang sahabat, ya, tentang tiga orang. Nah, yang pernah datang, tentang tiga orang yang pernah datang bertanya kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan Nabi. Nah, mendengar amalan Nabi dari istri Nabi bahwa Nabi amalannya demikian, salah satu dari mereka mengatakan kalau begitu saya akan sholat sepanjang malam tidak tidur. Yang lain mengatakan saya ana asumud dahr, yang ini yang kita inginkan dari hadis ini sekarang, ana asumud dahr wala uftir, aku akan berpuasa dahr, ya, puasa dahr, puasa abad selamanya, dan tidak akan berbuka. Nah, yang lainnya mengatakan aku akan menjauhi wanita, tidak akan menikah. Nah, ketika datang Rasulullah SAW, kemudian diberitakan, ya, kisah ketiganya, Nabi Allah SAW mengingkari mereka. antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian mengatakan demikian-demikian, ama wallah, demi Allah, ketahuilah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, sungguh aku orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan aku paling bertakwa dan paling takut kepada Allah, kata Nabi, lakin ya, kata, tetapi aku asumu wa uftir, aku tetap kalau berpuasa tetap berbuka. Wa usalli wa arkud, aku sholat dan juga tidur. Wa tazawwajun nisa, aku juga menikah. Faman raghiban sunnati falaysa minni, barang siapa benci sunnahku, dia bukan golonganku. Ini bukan berarti dikafirkan ya. Ya. Ini harus hati-hati. Orang-orang yang berpemikiran mengkafirkan, gampang mengkafirkan, melihat hadis-hadis seperti ini suka mereka. Nah, harus paham menafsirkan hadis. Maksudnya di sini bukan golonganku, maksudnya bukan golonganku dalam perkara ini sekarang yang salah ini. Bukan berarti bukan golonganku dalam arti keluar dari Islam sama sekali, tidak. Nah, ya, yang menjadi syahid di sini berarti keinginan salah seorang dari mereka ingin puasa dahar, puasa selamanya, tahun penuh, tidak pernah berbuka. Ya, meskipun menghindari hari-hari yang terlarang seperti hari raya, itu adalah menyalahi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah sesuatu yang haram. Nah, Abdullah bin Amr bin Al-As coba kalian lihat hadis ini ya kawan, hadis Abdullah bin Umar apa hadis Abdullah bin Amr, coba lihat naskah yang lain. Hah? Umar juga. Coba lihat naskah yang lain. Hah? Ada yang tertulis Amr tidak? Abdullah bin Amr. Hah? Abdullah bin Umar juga? Ada wawunya tidak? Umar atau Amr? Ada waw. Setelah ra. Ada waw. Nah, itu yang benar. Jadi naskah yang anda pegang keliru. Jadi kalau ada yang memegang naskah Abdullah bin Umar, itu keliru. Hah? Amr kan? Hah? Amr, Amr. Iya. Jadi kalau naskah bahasa Arabnya itu ada waw setelah ra. Ain, mim, ra, waw. Iya. Amr. Abdullah. Ini hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Bukan hadis Abdullah bin Umar. Jadi kalau ada yang memegang naskah Abdullah bin Umar, ditambah aja waw setelah ra itu. Jadi ini terkait dengan Abdullah bin Amr bin As, yang beliau ini radhiyallahu anhu rajin beribadah, rajin berpuasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia untuk berpuasa dahar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia berpuasa dahar dan mengatakan kepadanya, la soma man soma al-abad, la soma man soma al-abad, maknanya sudah kita dengar tadi, tidak berpuasa orang yang berpuasa abad, berpuasa selamanya tahun penuh, artinya tidak syar, tidak syar'i. Nah ya, kemudian yang dibimbingkan, jadi sudah jelas tadi hukumnya ya, bahwa ini terlarang. Meskipun ada perbedaan pendapat apakah puasa dahar, puasa abad itu makruh atau haram, ini masalah khilafiyah, tetapi kami katakan tadi wallahu a'lam, yang lebih dekat pendapat yang mengatakan haram karena adanya hadis Abi Musa al-Ashari tadi yang mengatakan dia dihimpit oleh neraka, dia diancam masuk neraka. Rasulullah SAW melarang Abdullah bin Amr bin As puasa setahun penuh dahar dan membimbing untuk berpuasa yang puasa sunnah yang paling utama, yaitu puasa Daud. Dibimbing untuk berpuasa Daud. Nah, Nabi SAW mengatakan kepadanya, sum yauman wa aftir yauman. Nah, kalau mau berpuasa yang paling utama adalah sum yauman wa aftir yauman, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari selang-seling, begitu sepanjang tahun, hari ini puasa, besok buka, puasa lagi, buka terus selang-seling sepanjang tahun, seperti itu. Wa dzalika siyamu Daud, itu adalah puasanya Nabi Daud, wa huwa afdalus siyam, dan itulah puasa sunnah yang paling utama. Nah ini pilihan yang terbaik, bukan puasa abad, puasa terus tanpa pernah beristirahat. Nah, tetapi puasa Daud itu sendiri, kata ulama, diantaranya Ibn Utsaimin rahimahullah menerangkan, puasa Daud itu sendiri tetap, ya, jika hal itu menjadikan seseorang jadi lemah tubuhnya, jadi kepayahan, sehingga justru dia akhirnya tidak bisa datang ke masjid, sholat berjamaah, sholat lima waktu, ya, tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, maka tidak disyariatkan puasa Daud, karena puasa Daud itu cuma puasa sunnah. Kalau gara-gara puasa sunnah kemudian justru tidak bisa melaksanakan kewajiban, itu terlarang malah. Justru menjadi penghalang melaksanakan kewajiban, justru tidak boleh. Jadi ini bagi orang yang memang punya kemampuan. Punya kemampuan, itulah puasa yang paling utama. Nah, prakteknya puasa, kemudian besoknya berbuka, tidak puasa, terus begitu, ya, sepanjang tahun, kecuali jika bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, berarti haram berpuasa. Hari Tashrik 11, 12, 13 haram berpuasa. Begitu pula seorang wanita, kalau datang bulan, ya, haid, maka istirahat, karena tidak boleh berpuasa kalau lagi haid. Nanti setelah selepas haid, lanjut lagi, ya, nifas misalnya, berarti istirahat, lepas itu lanjut lagi. Nah, difaham ini? Ini puasa Daud. Ini yang terakhir yang bisa kita pelajari pada bab shaum at-tatawwu aman huya an shaumi, bab puasa sunnah dan puasa yang terlarang dari kitab As-Siyam dari Bulughul Maram. Tersisa bab al-i'tikaf wa qiyami Ramadan, bab tentang i'tikaf dan qiyam Ramadan, ya, yakni salat malam tarawih di bulan Ramadan. Nah di sini ada pertanyaan ini terkait dengan puasa Daud tadi. Nah, di sini ditanyakan apakah ada persyaratan dalam mengerjakan puasa Daud dari segi perturutan harinya. Contohnya berpuasa Daud selama satu minggu atau satu bulan, dan minggu atau bulan berikutnya tidak berpuasa. Nah puasa Daud itu maksudnya berniat untuk berpuasa dalam setahun ini. Jadi bukan hanya niatkan dalam seminggu ini saya selang-seling, puasa sekarang besok tidak, seminggu setelah itu istirahat, bukan. Ataukah sebulan saja? Ya, tidak. Setelah sebulan ini puasa sekarang hari ini, puasa hari ini, kemudian besok tidak, selang-seling, kemudian setelah itu istirahat dulu, nanti bulan kapan lagi? Bukan. Diniatkan memang ini dalam setahun. Ini bimbingannya Nabi SAW kepada Abdullah bin Abdul Ma'af yang gemar berpuasa, dilarang berpuasa abad, puasa dahar, yakni tidak boleh puasa terus setiap hari sepanjang tahun. Ya, kalau mau pilihan yang terbaik puasa Daud. Ya, terus seperti itu dalam setahun, puasa istirahat, puasa istirahat, puasa istirahat, puasa berbuka selang seling, terus seperti itu dalam setahun. Itu puasa Daud. Nah, ini memang berat puasa Daud ini. Ya, tetapi itulah puasa sunnah yang paling utama. Nah, oleh karena itu tadi kita dengar Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, bagi orang yang gara-gara itu terlalaikan nanti jadi lemah tubuhnya, kepayahan, justru tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, maka itu terlarang dia lakukan. Pilih puasa yang lain yang mampu dilakukan. Kita sudah lewati beberapa puasa sunnah, ya. Puasa Senin Kamis. Senin Kamis puasa 3 hari dalam sebulan, baik itu ayyamul bid 11 13, 14, 15, ya. Ataupun jika tidak, maka hari apa saja dalam sebulan, yang penting 3 hari. Nah. Dan ada puasa-puasa mutlak semampunya. Ketika merasa tubuhnya kuat, maka banyak berpuasa, seperti yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah SAW. Ketika tubuhnya lemah atau ada kesibukan yang lain yang lebih bermaslahat, maka berbuka seperti Nabi Rasulullah SAW. Kalau Nabi Rasulullah SAW berkesempatan berpuasa sunnah mutlak, sampai-sampai dikatakan tidak pernah berbuka. Ketika ada maslahat yang menuntut terkait dengan umat harus perlu diurus, nah, maka beliau berbuka, sampai-sampai dikatakan beliau tidak berpuasa, ya seperti itu. Nah, jadi masing-masing melihat kondisinya, kemampuannya, mana yang afdol, yang terbaik bagi dia, wallahu a'lam. Nah, istirahat dulu, ya, mau masuk waktu istirahat isya. Barakallahu fiikum.